Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Talhatu Ibnu Ubaidillah. Ibnu Ubaidillah Ibn Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taimi Al-Qurasi. Termasuk orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar adalah Talhah ya. Talhah ini juga termasuk Asrah Mubasyari Nabil Jannah. Wa qad kana arafa minal burhan minar ruhban ya, minar ruhban zikra Rasulillah wa sifatahu. Jadi Talhah ini mengetahui penyebutan nama Nabi dan juga sifatnya dari ruhban. Ruhban ini pendeta-pendeta ya. Falamma da'ahu Abu Bakrin wa sami'a min Rasulillah ma nafa'a bihi Allahu bihi wa ra'ad dina matinan ba'idan amma 'alaihi al-'arbu minal masalib badara ilal Islam. Di saat Abu Bakar mengajak Talhah ke Islam dan dia mendengarkan kemanfaatan-kemanfaatan Allah yang diberikan kepada umatnya melalui Rasulullah, dan dia juga melihat agama Islam ini agama yang kokoh dan jauh dari hal-hal buruk yang dilakukan orang Arab, dia bergegas masuk ke agama Islam. Wa mimman sabaku ilal islami Suhaibu Ar-Rumi. Termasuk orang-orang yang dahulu masuk Islam, orang-orang yang masuk Islam di masa-masa permulaan Nabi diutus adalah Suhaib. Suhaib ini orang Rum ya. Wa kana minal mawali, dia termasuk golongan budak ya, golongan budak. Wa Ammar ibnu Yasir al-Ansi dan juga Ammar bin Yasir. Ini termasuk orang-orang yang disiksa sangat keras ya oleh orang kafir. Waqad qala radhiyallahu anhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatun. Ammar bin Yasir mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya hanya lima. Orang-orang yang bersamanya hanya lima. A'bud wa mra'atan wa Abu Bakr. Wa Abu Bakr ya. Jadi lima orang yang dilihatnya itu dua perempuan, Abu Bakar dan budak, dan beberapa budak. Wa kadza aslama abuhu Yasir wa ummuhu Sumayyah. Begitu pula ayah dari Yasir ya, ayah dari Ammar. Tadi kan yang masuk Islam kan Ammar bin Yasir ya. Ya, Ammar masuk Islam, kemudian ayah dan ibunya juga masuk Islam. Ayahnya bernama Yasir, oleh karena itu namanya Ammar bin Yasir ya. Ibunya bernama Sumayyah. Ibunya bernama Sumayyah. Kemudian Wa minas sabiqin al-awwalin Abdullah ibn Mas'ud. Termasuk dari orang-orang yang dahulu masuk Islam adalah Abdullah ibn Mas'ud. Kana yar'al ghanam li ba'di musyriki Quraisy. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang mengembalakan kambing milik sebagian orang-orang musyrik Quraisy. Falamma ra'al ayatil bahirah wa ma yad'u ilaihil islamu min makarimil akhlaq wa tar apa ini taraka ibadatul awtham wa lazima Rasulullah. Di saat Abdullah bin Mas'ud melihat beberapa tanda yang jelas ya, tanda-tanda yang jelas dan juga kebaikan-kebaikan akhlak yang diajarkan oleh agama Islam, dia segera meninggalkan menyembah berhala. Dan dia selalu bersama dengan Rasulullah, mulazamah ya, selalu bersama Rasulullah. Bagaimana radhiyallahu anhu katsirud dukhul ala Rasul la yahjubu wa yamshi amamahu. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang banyak sekali bertemu dengan Rasulullah tanpa penghalang, bertemu tanpa pelantara, tanpa penghalang. Abdullah bin Mas'ud ini berjalan di depan Rasul, maksudnya kalau ajudan ya, kalau bisa dikatakan ajudan. Wa yasturuhu idza tasala, menutup Rasulullah di saat mandi. Ya, jadi mandi zaman dahulu kan ya masih kadang juga masih terbuka ya. Itu yang tukang yang menutup, yang apa tugas menutupi Rasul di saat mandi itu Abdullah bin Mas'ud. Wa yukiduhu idza nama wa yalbasuna alaihi idza qoma wa idza jalasa adkhalahuma fi dhira'aihi. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang membangunkan Rasul di saat tidur, ya. Jadi tugasnya banyak sekali ini, membangunkan di saat tidur, memakaikan sandal bahkan. Jadi di saat akan di saat apa Nabi ingin berjalan berdiri, itu yang memakaikan sandal Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kalau duduk, Abdullah bin Mas'ud memasukkan sandalnya ke tangan. Jadi tangan sandalnya dimasukkan ke dalam tangannya. Wa minas sabiqin al-awwalin Abu Dzar al-Ghifari wa kana min a'rabil badiyah. Termasuk orang-orang yang dahulu masuk Islam adalah Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari adalah termasuk orang yang berada di A'rab, berada di apa? Desa-desa. Maksudnya di apa? Di pegunungan, ya, orang-orang yang hidup di pegunungan. Fasihan, orang yang fasih, hulwal hadis. Perkataannya itu mudah difaham, maksudnya enak didengar, ya. Walamma balaghahu mab'atsu Rasulillah qala li akhi irkab ila hadzal wadi. Di saat dia mendengar informasi bahwa ada nabi yang diutus, dia langsung berkata kepada saudaranya, irkab ila hadzal wadi, kendarailah, maksudnya berjalanlah ke lembah ini. Fa'limli ilma hadzal rajul alladhi yas'umu annahu nabiyyun yatihul khabaru minas sama. Jadi saudaranya ini diperintahkan untuk mencari informasi tentang laki-laki yang dia menganggap dirinya adalah nabi, dan dia menganggap ada kabar dari langit yang datang kepadanya. Maksudnya Rasulullah, ya. Wasma' min qaulih tsumatini. Dengarkanlah apa yang dia ucapkan dan berilah aku informasi tentangnya. Lalu saudaranya itu segera datang ke Mekah, ya. Fan talaqal akhu hatta qadima Makkah wa sami'a min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma raja ila Bidzar. Lalu saudaranya pergi ke Mekah. Dia sampai Mekah dan mendengarkan dari ucapan-ucapan Rasulullah, lalu kembali ke Abu Dzar. Faqal ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlaq wa yaqulu kalaman ma huwa bi syi'ar. Dia mengatakan, aku melihatnya, dia memerintahkan melakukan akhlak-akhlak mulia. Dia memerintahkan akhlak-akhlak mulia, dan dia mengucapkan satu kalimat yang itu bukan syair. Faqala ma safaitani mimma arad. Ma safaitani mimma arad. Kemudian Abu Dzar mengatakan, informasimu itu belum sesuai dengan apa yang kuinginkan. Maksudnya dia, aku belum kenyang dari apa yang kau berikan. Kemudian Abu Dzar sendiri yang datang ke Mekah. Fatazawada, ini kita teruskan di video setelahnya, ya, semoga bermanfaat.